susah kalau ditemani malam marah. Semua selalu jadi masalah, jatuhnya jadi salah tiga. Lama-lama aku bakal nyerah, mulai sekarang ku bilang terserah. Selama kamu ikuti kataku di sini demi kamu dan aku.